Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tamassaka bi dinihi ila umidin. Pemirsa dan pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Usul Iman fi Kitab fil Kitab wa Sunnah, yaitu pokok-pokok dasar keimanan dalam Al-Qur'an Sunnah. Yang mana pembahasan kita pada kesempatan ini sudah sampai pada pembahasan tentang kaidah-kaidah penting di dalam mengimani nama dan sifat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah menjelaskan contoh-contoh berapa sifat-sifat tabiqiyah, berapa-berapa sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga telah menjelaskan definisi serta pentingnya atau urgensi dari memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perekoran macam Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita memperbanyak dalam hari-hari kita untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah beliau sampai akhir dari kehidupan kita. Pada kesempatan ini yang kita bahas ada berapa kaidah dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar dalam kaidah ini kita dapat mengimani setiap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan dipahami oleh para salaful ummah, para ulama salaf. Maka kaidah ini sangat penting untuk diketahui. Nah, dari kaidah ini akan menjawab atau akan selamat dari penyimpangan dalam mengimani nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari golongan musyabbiha atau mujassimah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ataupun dari golongan al-mu'attilah yang mengingkari dan menyelewengkan nas-nas dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tauhid asma sifat ini secara umum itu ada dua kelompok yang menyimpang, yaitu kelompok al-musyabbih atau al-mujassimah, kelompok yang memahami bahwa sifat-sifat Allah seperti sifat makhluk. Dan ini adalah membawa kepada kekufuran. Kelompok yang lain adalah mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Quran ataupun ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah SWT dalam sunnahnya, dalam sunnah yang sahih. Dan kelompok ini pun menjawab kufur karena mengingkari apa yang telah disampaikan dalam Quran dan juga mengingkari apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, mengingkari sesuatu yang ditetapkan Allah itu membawa kepada kufuran. Menyerupakan Allah kepada dengan makhluk itu juga membawa kepada kekufuran. Karena Allah itu maha sempurna, tidak akan mungkin sedikit pun Allah itu seperti makhluk sifat-sifatnya, ya, ataupun namanya. Demikian pula, ya, Allah itu maha sempurna, berarti Allah itu punya sifat-sifat. Kalau Allah diingkari tidak punya sifat, berarti Allah tidak sempurna, kurang. Seperti Allah dikatakan umpamanya orang-orang Mu'tazilah menafikan atau orang Jahmiyah menafikan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, dinafikan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah umpamanya. Berarti Allah itu seperti tembok dong, tidak mendengar dan mendengar. Nah, ini kalau orang-orang musyabbihah mujassimah menyerupakan Allah dengan manusia, justru orang-orang Mu'atilah, orang-orang yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah, menyimpai Allah dengan makhluk-makhluk benda mati, makhluk-makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ya, maka oleh sebab itu kedua madhab tersebut adalah madhab yang perlu diwaspadai dan diingkari, ya, bahwa yang selamat itu adalah disebutkan oleh para ulama kita al-isbatu bila tashbih, ya, wa tanzihu bila ta'til. Jadi menetapkan nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk, tanzih bila ta'til, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, tapi bukan berarti mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu kaidahnya disebutkan kadang-kadang oleh ulama apa mengungkapkan isbatun bila tamtsil, isbatu bila tamthil, maksud menetapkan nama dan sifat-sifat Allah SWT tanpa menyerupakan Allah dengan sifat-sifat sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian tanzihun bila ta'til. Tanzihun maksudnya apa? Mensucikan Allah ya dari menyerupai makhluk, tapi bukan berarti mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan. Karena kedua kelompok ini, baik musyabihah ataupun kelompok mu'tilah, orang yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah, itu semuanya musyabihah jadinya. Musyabihahnya di mana? Kalau yang musyabihah menyerupakan Allah dengan manusia atau makhluk yang memiliki sifat, sedangkan mu'tilah menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak memiliki sifat. Gitu. Atau menyerupakan Allah dengan al-mumtani'at, ya, dengan sesuatu yang mustahil, ya, jika dikatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, itu nafi lil wujud. Yaqtadi an-nafi wujud. Ini mengingkari tentang wujudnya Allah. Itu Allah itu enggak ada berarti. Itu kelaziman dari perkataan tersebut. Dan akhirnya mereka hanya menetapkan Allah zihniyat. Dan inilah mazhabnya orang filsafat, orang ahli filsafat dan orang-orang Jahmiyah. Mereka hanya menetapkan Allah itu wujud zihni dalam bentuk pikiran, tapi dalam bentuk wujud hakiki mereka tidak menetapkan. Jadi wujud yang mereka tetapkan itu wujud zihni saja, ya, dalam bentuk pikiran saja. Tapi wujud hakikinya mereka tidak menetapkan, karena mereka menafikan sifat-sifat Allah SWT. Nah, inilah kebentuk kebatilan-kebatilan, si kebatilan dari baik madhab musyabihah mujassimah, orang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau madhab ya mu'attilah, atau mu'awilah, atau sikap madhab-madhab yang menafikan, menta'wil-ta'wil sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka dari itu sangat penting kita belajar masalah ini. Karena perkara ini bukan perkara yang sepele. Karena berkenaan dengan Allah yang sempurna. Berkenaan dengan mengimani Al-Quran yang telah datang menyebutkan nama dan sifat-sifat tersebut. Soalannya, mengimani yakini khabar-khabar yang datang dari Rasulullah SAW. Dan khabar itu adalah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah sebetulnya inti keimanan di sini. Pokok keimanan di sini sebetulnya. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah, mestinya kita mengimani nama dan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun disebutkan dalam sunnahnya yang sahih. Kemudian inti dari keimanan kita kepada Al-Quran adalah menerima dan menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran. Inti dari keimanan kepada Rasulullah SAW adalah mempercayai khabar Rasulullah SAW, berita yang dibawa Rasulullah SAW tentang Allah dan Rasul, tentang Allah dan sifat-sifatnya. Tentang Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ini muqaddimah. Kenapa permasalahan ini sangat penting untuk dipelajari? Karena sebagian telah kita jelaskan, dia adalah pintu ma'rifatullah. Pintu untuk mengenal Allah. Kalau orang tidak mengimani nama dan sifat-sifat Allah, maka dia tidak punya jalan untuk mengenal Allah. Maka dari situlah dia tidak akan ada penggungan kepada Allah, ya, ketakutannya kepada Allah, rajaknya kepada Allah, khaufnya kepada Allah, ya, kemudian mahabbatullah tidak ada dalam dirinya. Karena kalau kita katakan Allah punya sifat yang sempurna, akan timbul rasa mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul rasa mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sisi pentingnya kita memahami dan mengimani nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Bagaimana kaedah-kaedah dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Kaedah ini kaedahnya banyak sebetulnya, cuma ini kaedah-kaedah terpenting. Maka kaedah-kaedah terpenting saja disebutkan di sini, tiga kaedah, tapi nanti mungkin akan kita tambah satu, sesuai dengan dijelaskan para ulama dan kitab-kitab akidah, membahas tentang nama dan sifat Allah SWT. Sebenarnya kaedah-kaedahnya banyak, tetapi kaedah-kaedah yang pokok disebutkan di sini, bahkan jika paham kaedah-kaedah ini, insyaAllah kaedah lainnya sudah tercakup, terkandung dalam ini. Tetapi ada kaedah-kaedah rincian sebetulnya. Kaidah yang pertama adalah al-qaulu fi sifati kal-qauli fi dzati. Maksudnya apa itu? Mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qaul ini bukan terjemahan retelek maksudnya di sini, ya. Perkataan maksudnya itu mengimani. Ya. Kalau terjemahan reteleknya perkataan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala seperti perkataan dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menterjemah yang benar bukan retelek harfiah begitu. Maksudnya mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala seperti mengimani zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud. Apa maksudnya mengimani sifat seperti mengimani zat? Nah, penjelasannya. Nah, ini kan ada akar penjelasan. Wa bayanuha, penjelasannya. Anna laisa kamitslihi syai'un la fi zatihi wala fi wala sifatihi. Ya. Bahwa Allah tidak mirip dengan sesuatu pun, atau juga bisa diartikan tidak sesuatu pun mirip dengan Allah, tidak dalam zatnya dan tidak pula dalam sifatnya. Jadi Allah itu tiada sedikit pun kesamaan, kemiripan dengan makhluk dalam zatnya maupun dalam sifatnya. Nah, wala af'ali, dan tidak pula dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama. Nah, arti kita sekarang katakan Allah itu tidak ada kesamaan atau kemiripan dengan makhluk dalam sisi zat, dari sisi zat, dari sisi sifat, dan dari sisi perbuatan. Baik, kalau tidak sama, apa yang membedakan? Yang membedakan, zat Allah jauh lebih sempurna, ya, lebih mulia, lebih agung dari zat makhluk. Demikian pula sifat-sifat Allah jauh lebih sempurna, lebih mulia, lebih agung daripada sifat makhluk. Demikian pula perintah Allah SWT lebih sempurna, ya, dan membawa hikmah-hikmah segala ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT dan perbuatan Allah SWT itu tidak sama dengan perbuatan makhluk. Nah, lalu dikatakan jika Allah itu punya zat yang hakiki, nah, untuk jawab apa? Karena ada orang mengatakan begini, menafsirkan sifat-sifat Allah itu sebagai majazi. Nah, kalau majazi pada Allah, hakiki pada makhluk, ini suatu apa namanya bentuk pengurangan terhadap hak Allah SWT. Kenapa sebaliknya? Kalau orang-orang ahlul kalam malah mengatakan kalau pada makhluk hakiki, pada Allah majazi. Itu mereka mengatakan ketika menyebutkan ayat-ayat tentang sifat, itu mereka kan ini ayat majaz atau ayat syabihah, lalu mereka katakan yang maksudnya ayat ini begini-gini gitu. Jadi mereka mentakwil dengan alasan majaz juga. Tapi yang anehnya mereka katakan majaznya pada Allah, hakikatnya pada makhluk. Ini kan bahkan sebetulnya lebih ringan, ya, lebih tidak terlalu berat risikonya jika dikatakan hakikat pada sifat Allah, majaz pada sifat makhluk, mungkin bisa. Karena sifat makhluk itu sifat yang tidak sempurna, sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Tapi mereka malah membalik. Nah, ini maksudnya. Jadi zat Allah itu hakiki enggak? Hakiki. Kalau sifat Allah berarti hakiki. Kenapa? Karena tadi mengimani sifat Allah seperti mengimani zat. Ini kaidahnya. Kamu yakin enggak Allah punya zat? Yakin. Baik. Zat Allah hakiki atau majazi? Enggak mungkin dikatakan majazi zat Allah Subhanahu wa taala. Pasti takkan hakiki. Nah, begitu pula Allah punya sifat. Majazi atau hakiki? Hakiki zat Allah itu. Ya. Tetapi tidak seperti hakikat zat makhluk itunya. Masing-masing hakikat. Masing-masing hakikat. Pada makhluk hakikat, pada Allah hakikat. Tapi hakikat zat Allah, zat sifat Allah berbeda dengan hakikat zat makhluk dan sifat makhluk. Itu yang intinya di situ. Maka Allah katakan, laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah, atau tidak Allah tidak mirip dengan sesuatu pun, ya, baik dalam zatnya maupun sifatnya. Jadi kalau kita mendengar sebuah ayat atau hadis, ya, menerangkan sifat Allah, Allah memiliki sini, langsung kita katakan dan kita pahami itu bukan seperti sifat makhluk. Langsung kita memahami bahwa itu bukan seperti sifat makhluk. Hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang saja. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, di antara sifat makhluk pun banyak sekali yang sama namanya, tapi tidak sama hakikatnya. Maka tidak pernah ketika kita mendengar orang menyebut, di sana ada telinga gajah, ya, atau kuping gajah, ya kan? Dan namanya kue kuping gajah, ya kan? Pasti tidak seperti kuping kera, tidak seperti kuping kambing, pasti beda itu. Namanya sama, jadi tidak dikatakan umpamanya kuping manusia hakiki, kuping gajah majazi, enggak bisa. Ya kan? Demikian pula cahaya. ya, cahaya umpamanya, sirajul syams atau nur syams, cahaya matahari. Kemudian ada lagi cahaya qatramat, ada lagi cahaya lilin. Semuanya namanya sama itu, namanya cahaya. Tapi tidak dikatakan karena cahaya lilin itu kecil dikatakan cahaya majazi, juga tidak. Atau cahaya matahari lebih kuat dikatakan majazi, enggak. Masing-masing hakikat. Ya, cahaya matahari sesuai dengan zat matahari sendiri. Cahaya lilin juga sesuai dengan zatnya lilin. Ya, masing-masing punya sifat cahaya namanya. Maka kata-kata nur itu kadang-kadang diitlakan kepada petunjuk, kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang masing-masingnya maknanya sesuai dengan, ya, disandarkan kemana kalimat itu. Maka sebagaimana telah kita katakan, jadi karena zat Allah tidak seperti zat makhluk, maka sifat Allah pasti tidak seperti sifat makhluk. Meskipun apa yang ada, meskipun namanya sama, meskipun namanya sama. Nah, kenapa disama namanya? Ya, supaya bisa dipahami maksudnya, itu aja. Bukan mengimani wujudnya, bukan mengimani kaifiyah hakikatnya, mengerti tentang bentuk hakikatnya. Seperti kemarin kita mengimani enggak tentang ada zat Allah? Ada. Tapi kita tahu enggak hakikat zat Allah? Enggak tahu. Tapi zat Allah punya hakikat enggak? Punya. Punya hakikatnya enggak? Punya. Tapi kita tahu enggak? Enggak tahu. Kita yakin Allah itu punya zat. Zat hakiki. Ya, hakiki ya. Tapi kita enggak tahu kaifiyahnya. Iya. Jangankan zat Allah Subhanahu wa taala, sebagian makhluk aja kita enggak tahu kaifiyahnya sekarang. Contohnya ruh kita. Kita yakin enggak ruh itu ada? Yakin. Tahu enggak bentuknya? Enggak tahu. Loh, kok kamu yakin? Ya, karena apa? Ada asarnya. Kalau orang itu punya ruh, dia masih jalan-jalan hidup, ya kan? Kalau ruhnya udah enggak ada, dia mati, dikubur di tanah. Nah, lalu bagaimana kita mengenal adanya Allah? Dengan adanya makhluk ini, Allah yang ciptakan. Berbagai bentuk kekuasaan Allah yang terlihat nyata dengan mata kepala kita. Nah, adanya kita artinya adanya yang menciptakan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya mengimani nama dan sifat-sifat Allah itu tidak terlalu sulit, ya. Sudah antum katakan saja, saya beriman Allah mempunyai sifat tidak seperti sifat makhluk, selesai itu. Sebenarnya saya meyakini Allah punya zat tidak zat makhluk. Ya, bagaimana akan disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Zatnya kan pasti berbeda, antara zat dan zat makhluk pasti berbeda kan toh? Maka tidak akan mungkin ada kesamaan dalam sisi sifatnya. Maka oleh sebab itu ketika ulama-ulama dahulu, para ulama salaf, para sahabat, ya, dan tidak semua sahabat, banyak orang-orang Badawi, orang-orang pedalaman yang baru beriman kepada Rasulullah SAW, ketika mendengar ayat-ayat sifat tidak pernah mengatakan, wah ini mirip manusia berarti ya. Enggak. Karena mereka paham dari sisi bahasa Arab, ini sifat Allah, tidak akan mungkin mirip dengan sifat makhluk. Maka yang pertama semestinya, ketika kita mendengar nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, langsung kita katakan itu tidak seperti sifat makhluk, tapi Allah punya sifat seperti itu, tapi tidak seperti sifat makhluk. Selesai itu masalahnya. Ya, nah ini disebutkan penjelasan secara ringkas di sini, ya. Fa idza kana laizatun haqiqiyatun, jika Allah itu punya sifat punya zat yang hakiki, la tumasulu zawati bila khilafin, bahwa zat Allah itu tanpa ada perbedaan pasti tidak seperti zat makhluk. Zat Allah pasti tidak seperti zat makhluk. Fakadzalika sifat, demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah adalah sifat yang hakiki, tidak seperti sifat-sifat makhluk. Fal qawlu fi dzati wasifati min babin wahid. Karena mengimani sifat dan mengimani zat dan sifat Allah adalah satu bab, adalah satu pembahasan dalam satu sisi. Enggak dibeda-bedakan. Ya, karena kalau orang mengingkari sifat, yalzamu inkari zat. Melazimkan dia harus mengingkari zat. Dengan kan orang-orang mengingkari sifat Allah, sifatnya apa? Kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu asumsinya dia keliru. Kok kamu memahami sifat Allah seperti sifat makhluk? Atau kamu mencurigai bahwa setiap orang sebodoh kamu semua? Kan gitu jadinya. Sehingga kamu memahami, takut dipahami orang awam nanti, akan dipahami zat Allah seperti sifat zat makhluk. Itu kan asumsi dugaan Anda sendiri yang kebodohan yang ada pada diri kita, kita lemparkan kepada orang lain. Lalu kita ajarkan orang kebodohan yang kita miliki. Ini lucu ya. Lucu kejadiannya kan. Ketika kita salah persepsi melihat ayat-ayat sifat, lalu terbetik dalam benak kita Allah nanti akan seperti makhluk kalau diimani ini, itu kan kesalahan konsep persepsi yang awal dari kita. Lalu kita terjemahkan persepsi itu kepada orang lain. Orang lain tidak paham seperti persepsi kita. Ketika orang mendengarkan yadullah fauqaidihim mamana aka antas lima khaktu biadai, ya kata Allah kepada iblis, siapa yang buatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ya Allah punya, tapi tidak seperti tangan makhluk. Selesai ceritanya. Ya, karena kalau ditakwil butuh penjelasan-penjelasan yang luas dan bahkan akan terjadi kesalahan dalam memahami nas. Kalau kita ingkari sifat yang bagi Allah, kita terjemahkan yang kudrat. Tuh, makhluk juga punya kudrat, kan? Tuh? Lalu jawabnya tetap akan kembali kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu bahwa kudrat Allah lebih sempurna, tidak seperti kudratnya makhluk. Ya, kenapa tidak dikatakan dalam setiap sifat seperti itu? Ya, tangan Allah, tangan yang maha sempurna, tidak seperti tangan makhluk. Selesai. Ya kan? Bagaimana kan ada dikatakan tangan Allah seperti tangan makhluk? Wara'u jamil qabdatuh yawmal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, di mana laik dan bumi ini digenggam oleh Allah semuanya pada hari kiamat. Tangan siapa yang bisa begitu? Maka tidak akan ada sama sedikit pun antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka oleh sebab itu, kecuali orang-orang yang sudah kena racun, ya, dari syubhat-syubhatnya ahlul kalam, maka dia akan selalu bertanya-tanya sedemikian rupa. Tapi kalau orang beriman, dia yakin ini sifat Allah, tidak seperti sifat makhluk. Selesai dia, aman dia, meyakini dia. Ya. Gimana akan disamakan kudrat Allah dan kudrat makhluk? Allah yang menciptakan langit dan bumi, kudrat makhluk mampu menciptakan langit? Enggak. Jadi situ berarti, maka sifat Allah itu ada, walaupun namanya seperti nama sifat makhluk, tapi bukan berarti hakikatnya, kaifiyahnya seperti sifat makhluk. Jadi kenapa? Karena sifat itu disandarkan kepada Allah. Sebenarnya sifat-sifat makhluk bila disandarkan kepada zat-zat yang berbeda, maka dia akan berbeda. Disebutlah namanya tangan kursi, disebutlah namanya tangan kera, disebutlah namanya tangan kuda atau tangan kucing atau tangan, banyak sekali makhluk yang disebut mempunyai tangan. Ya kan gitu. Demikian pula mata umpamanya, mata juga sama-sama punya mata. Tapi kan hakikatnya berbeda. Seperti yang kita katakan kemarin, antara mata kucing dengan mata manusia sama-sama punya mata. Dua, iya, sama-sama. Tapi sama enggak hakikatnya? Enggak. Buktinya kucing malam hari enggak bawa senter. Kalau manusia enggak bawa senter malam hari, enggak ada cahaya, dia enggak bisa jalan. Begitu pula mata elang, yang bagaimana di atas udara jauh sekali dia bisa melihat ikan yang ada di sungai atau di laut, ya, jangan jauh sekali dia menangkap. Pandangan yang cukup jauh sekali. Ya. Tidak sama pandangan, walaupun sama-sama dikatakan memiliki mata, tapi hakikat pasti berbeda. Beda antara mata kepala dengan mata kaki, kan juga disebutkan mata kaki. Ya. Apakah sama artinya? Apakah mata kaki seperti mata kepala? Enggak sama. Karena apa? Karena sudah diikat dengan sesuatu yang menjelaskan. Apa ikatan yang menjelaskan? Mata kepala. Diikat dengan kata-kata kalimat kepala. Kalau mata kaki, diikat dengan kalimat kaki. Pasti sudah dipahami orang tidak seperti mata kepala. Demikian setiap sifat itu sudah kau diikat kepada nisbah, kepada suatu benda, kepada suatu zat, maka dia tidak akan mirip dengan zat yang lainnya. Tidak akan mirip dengan zat yang lain. Nah, pasti berbeda. Ya. Taib. Itu sedikit, ya. Jadi, mengimani sifat Allah seperti mengimani zat Allah. Kita yakin zat Allah ada? Ya. Kita yakin juga sifat Allah ada. Kita mengatakan, kita yakin bahwa zat Allah tidak seperti sifat makhluk? Iya, demikian pula kita mengatakan bahwa sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Ya. Apakah kita dapat mengetahui hakikat dan kaifiyah sifat Allah? Enggak tahu. Demikian pula, kaifiyah dan hakikat sifat Allah? Enggak ada yang tahu. Enggak mungkin untuk diketahui. Jadi, itu pertanyaan-pertanyaan sangat mudah. Ya, pada anak-anak, pada orang awam, pada apapun dijelaskan, enggak ada masalah sebetulnya. Kemudian, ya, hadil qaidah azimatun, ini qaidah yang sangat penting sekali. Yunaikishubiha mayungkir sifat ma'asbatihi azad. Ini digunakan untuk membantah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, tapi dia mengimani tentang adanya zat Allah. Fa inna isbatadz-zati lirabbi azza wajalla mahalu ijma'il umm. Karena menetapkan zat bagi Allah Subhanahu wa taala sudah ijma' umat ini bahwa Allah punya zat. Ya, maka demikian pula melazimi mengimani sifat Allah seperti menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah punya zat tidak seperti zat makhluk, demikian pula Allah punya zat tidak sedikit pun akan mirip dengan sifat makhluk. Fa in qala qa'ilun, jika ada bertanya ini. Nah. Atau ada mengatakan, ya, ada yang berkata umpamanya, la usbitu sifat li'anna fi isbatiha tashbihan lillahi bi khalqi. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak mau menetapkan zat hakiki. Ya, aku tidak mau mengimani sifat. La usbitu sifat, aku tidak mau mengimani sifat. Aku tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Kenapa? Karena kalau saya mengimani menetapkan bagi Allah, akan tashbihan lillahi bi khalq, akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, itu alasannya. Jadi mengingkari sifat, kenapa? Saya tidak mau mengimani sifat Allah. Alasannya apa? Ya, karena dalam menetapkan sifat itu akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena ini alasan orang. Ini semua alasan baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan kelompok alam semuanya begitu alasan mereka. Akan tetapi mereka di dalam hasil logika mereka beda-beda nanti. Kalau Jahmiyah sama sekali tidak percaya dengan nama dan sifat Allah, diingkari semua mereka. Kenapa? Karena menurut mereka menetapkan nama akan menyerupakan Allah dengan makhluk, menetapkan sifat akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Datang pula Mu'tazilah. Mu'tazilah malah menurut akalnya, ya ini menurut kalau logika digunakan, maka akan amburadul pendapat-pendapat mereka, akan saling bertabrakan dan bertentangan. Orang ini juga, hujahnya Jahmiyah apa? Akal. Hujahnya Mu'tazilah juga akal. Menurut akal Mu'tazilah, kalau nama ya ditetapkanlah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyebutkan walil asal husna. Tapi kalau sifat enggaklah. Ya, menurut akal mereka. Kenapa? Karena kalau ditetapkan sifat bagi Allah, kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama hujah itu. Datang lagi dibantah oleh Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Allah itu sifat. Kalau tidak punya sifat, berarti Allah itu tidak ada. Karena sesuatu yang ada pasti punya sifat, kata mereka. Ya. Kalau orang itu kata hay bila haya, hidup tanpa ada kehidupan. Samiun bila sama, ya. Maha mendengar tapi tanpa memiliki sifat mendengar. Ini kan lucu aja mereka. Nah, kalau itu si orang Mu'tazilah ini dibantah oleh ulama sangat mudah sekali. Kalau itu kata kamu boleh dikatakan seseorang itu ghaniyun bila mal, bila gin. Dikaya tapi enggak punya harta. Ini lucu sekali dalam bahasa kan gitu. Dinamakan sami bila samin, dinamakan alim bila ilm. Ini sih. Dibantahlah oleh Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau Allah tidak punya sifat, melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk yang tidak punya sifat. Allah haya, memiliki sifat haya. Karena ini juhudnya juga dan akal juga. Karena tidak mungkin zat yang tidak maha hidup bisa menciptakan makhluk yang hidup. Nah kalau hidup mesti dia mendengar dan melihat. Nah itu hujahnya mereka. Ya. Makanya orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan Qullabiyah mengatakan ya, bahwa Allah punya sifat. Tetapi mereka meyakini sifat-sifat yang menurut akal mereka, ya menurut akal mereka tidak ada tasbih di dalamnya. Nah ini. Makanya mereka mengingkari sifat ulu, menurut mereka itu tasbih. Mengingkari sifat istiwa, menurut mereka tasbih. Menta'wil sifat aliyah, menta'wil sifat rahmah, menta'wil sifat lain-lainnya, menurut mereka akan, kalau kita imani, akan menyerupakan Allah dan makhluk. Maka akan datang kaidah untuk menjawab mereka. Kalau dalam sifat sama tidak ada menyerupakan Allah dan makhluk, maka dalam sifat lain seperti itu. Karena sifat Allah itu mimbabin wahid. Sifat Allah itu satu. Cara mengimaninya, cara memahaminya. Kalau dalam sifat hayat tidak menyerupai sifat hidupnya Allah, tidak seperti sifat makhluk, demikian pula sifat Allah yang lainnya tidak seperti sifat makhluk. Itu nanti akan disebutkan kaidah yang kedua. Baik, jika ada orang mengatakan saya tidak mau mengimani sifat, karena dalam menetapkan sifat itu akan menyerupakan Allah dengan makhluk, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, anta tusbitu lai zatan, apakah engkau tidak percaya Allah itu punya zat? Ya, menetapkan bagi Allah zat. Apakah engkau tidak menetapkan bagi Allah itu punya zat yang hakiki? Dan engkau juga menetapkan bagi makhluk ada zat. Alaysa hadza tashbihan ala qaulik? Bukankah ini juga menurut konsep yang kamu katakan tadi itu atau metode yang kamu pahami tadi itu adalah juga menyerupakan makhluk? Kalau kamu katakan Allah punya zat, kemudian makhluk juga punya zat, apakah di sini juga tidak ada tasbih? Menurut perkataan kamu tadi dalam lingkar sifat, kalau kita katakan Allah punya sifat, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Fa in qala, jika dikatakan innama usbitu zatan lillahi la tushbihu zawat, saya menyatakan zat bagi Allah tidak sedikit pun menyerupai zat-zat makhluk. Dan dia tidak punya jawaban kecuali harus menjawab seperti ini. Kalau dia kata mengatakan Allah tidak punya zat, berarti dia mengingkari wujud Allah. Tidak percaya tentangnya Allah dia. Maka dia tidak akan punya pilihan untuk menjawab kecuali dia akan katakan saya beriman Allah punya zat tidak seperti zat makhluk. Nah, kilahu, maka dikatakan kepada orang ini yulzimuka hadza fi babis sifat. Hal yang sah juga melazimkan kamu katakan dalam masalah sifat. Fa in kanat az-zat la tushbihu az-zawat, jika zat Allah tidak sedikitpun mirip dengan zat makhluk, wa huwa haqqun, dan itu adalah benar. Demikian pula, ya, sifatuz zat ilahiyah la tushbihu sifat. Demikian pula, sifat-sifat yang dimiliki oleh zat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti sifat-sifat makhluk. Kan gampang memahami. Demikian Allah, dan sebagaimana kamu yakin Allah punya zat tidak mirip dengan zat makhluk, demikian pula harusnya kamu imani tentang sifat bahwa Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Selesai masalahnya. Apapun sifat Allah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, turun, ya tidak seperti turun makhluk. Selesai. Ya, tidak seperti turunnya makhluk. Bahkan turun makhluk aja kita katakan tidak sama. Apa sama cara turun pesawat dan turun layang? Enggak sama. Apa sama turunnya layang seperti turunnya kera dari pohon kelapa? Enggak sama. Ya, orang turun payung apa sama seperti orang turun dari manjat kelapa? Juga beda. Walaupun sifatnya nama turun, tapi sesuai dengan zat masing-masing. Maka tidak akan mungkin dikatakan ini majazi, itu hakiki. Karena semuanya hakiki, tapi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berbuat mampu, ya, pemanya subhat-subhat yang lahir dari mereka. Kalau Allah turun ke langit, berarti aras korang song dong. Maka dia sudah menggambarkan seperti turunnya makhluk di situ. Makanya seperti kalau orang ada tempat yang lain, pindah tempat lain, berarti dia kosong. Allah mampu melakukan segala hal yang di luar kemampuan makhluk. Ya, makanya diukur zat Allah, kemampuan Allah dengan pikiran kita. Sebenarnya Allah membangun langit ini tanpa tiang. Masuk akal enggak? Kalau secara kudrat manusia, sekarang pikiran manusia, mungkin suatu benda yang penuh dengan berbagai makhluk di atasnya, tanpa ada yang menahan di bawah, secara akal enggak mampu. Tapi Allah buktikan kepada manusia, Allah mampu menciptakan segala hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia. Itu nyata. Tapi kalau seandainya ada orang cerita ini, saya ada lewat di sebuah tempat, yaitu istana indah sekali, tergantung di awang-awang, dibangun oleh orang tanpa ada tiang ke bawah. Ada yang percaya? Enggak akan ada yang percaya. Tidak mungkin. Mana mungkin itu ada? Ya kan? Orang bangun istana di awang-awang tanpa ada tonggak menancap ke bumi. Enggak masuk akal itu. Nah, kalau dikatakan kepada dia, lihat Allah ini, langit dan segala isinya, ada enggak nancap tiangnya di bumi? Enggak ada. Langit kedua, langit ketiga. Maka perbuatan Allah, sifat Allah, zat Allah tidak bisa dikiaskan dengan sifat perbuatan dan zat makhluk. Jangan sama-sama dilogikakan seperti sifat makhluk. Intinya jangan Anda logikakan sifat Allah seperti melogikakan sifat makhluk. Itu intinya. Kalau Anda logikakan demikian, maka Anda telah menyerupakan oleh makhluk. Walau Anda mengatakan saya tidak menyerupakan oleh makhluk, hakikatnya di awal asumsi yang lahir dalam pemikiran, orang mengatakan tadi mengingkari sifat nuzul, istiwa, dan ulu, itu awalnya dia sudah berasumsi sifat Allah seperti sifat makhluk. Maka dari itu dia ingin lari dari asumsi itu, dia takwil, dia ingkari. Baik. Kemudian, jadi demikian pula mengingkari sifat-sifat Allah. Bahwa Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk, demikian pula sebagaimana engkau meyakini Allah punya zat tidak seperti zat makhluk. Jika ada yang mengatakan fa'inqala, jika dia katakan lagi, kaifa usbitu sifatan la alamu kaifiyataha. Nah, kalau dia tanya apa-apa, gimana saya bisa mempercayai sebuah sifat yang saya tidak tahu kaifiyahnya? Saya tidak tahu bentuknya. Bagaimana saya bisa mempercayai sebuah sifat? Qulna, jawabnya adalah, dikatakan kepada dia, ya, qulna lahu, kita katakan kepadanya, kama tusbitu zatan la ta'lamu kaifiyah. Sebenarnya engkau mengimani zat bagi Allah SWT, dan engkau juga tidak tahu tentang hakikat kaifiyah zat Allah SWT. Nah, jadi, mengimani zat Allah, mengimani sifat-sifat Allah seperti mengimani zat Allah. Zat Allah tidak seperti zat makhluk, maka sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Zat Allah tidak diketahui kaifiyah hakikatnya, demikian pula sifat Allah tidak mungkin untuk kita ketahui kaifiyah dan apa hakikatnya. Dan tidak mungkin bisa akan dikias-kiaskan dengan sifat makhluk, karena Allah itu zatnya tidak seperti zat makhluk, maka tidak boleh dikiaskan dengan makhluk. Ya? Baik. Dan kalau dikiaskan, disinilah letak kesalahan ya di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua adalah al-qaulu fi ba'd as-sifat kal-qauli fi ba'd al-akhar. Mengimani sebagian sifat seperti mengimani bagian yang lain. Nah, ini jawaban tadi yang kita katakan orang Qulabiyah, orang Asy'ariyah, orang Maturidiyah yang mengimani sebagian sifat Allah dan mengingkari sifat-sifat yang lain. Kalau Qulabiyah diingkari sifat-sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Tapi mereka mengimani semua sifat zatiyah khabariyah. Tetapi, ya, orang Asy'ariyah justru malah lebih banyak mengingkari sifat-sifat Allah lagi, ya. Dan lebih kalau namanya orang Qulabiyah itu mengimani sifat ulu, ya mengimani sifat ulu. Tapi orang-orang Asy'ariyah, orang Maturidiyah tidak percaya Allah bersifat ulu. Baik. Maka dikatakan kepada, kenapa kamu tidak mau mengingkari, tidak mau mengimani sifat ulu dan istiwa? Umpamanya dikatakan, saya takut akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu kenapa kamu mengimani sifat Allah itu maha mendengar, maha melihat, Allah melihat dan mendengar? Oh, itu tidak seperti sifat makhluk. Lah, kan begitu pula sifat ulu dan istiwa Allah. Itu juga seperti sifat makhluk. Maka jika bagaimana jawaban dia terhadap menjawab sifat yang dia katakan di tidak ada tasbih, sama jawabannya dalam sifat yang diingkarinya, bahwa di situ tidak ada tasbih. Kemudian juga dikatakan kepada dia, kalau menurut kamu mengimani sifat ulu dan istiwa itu menyerupakan orang makhluk, tentu mengharuskan kamu juga mengatakan hal yang sama pada sifat yang kamu imani, al-haya, qudrat, iradat, sama obasar, wal-ilm, wal-kalam. Ya. Kalau pada sifat yang kamu ingkari terdapat tasbih, tentu pada sifat yang kamu tetapkan juga sama babnya. Oh, beda, karena ini sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Ya, sama jawabannya. Yang ini juga sifat Allah, tidak seperti sifat makhluk. Selesai seperti jawaban. Maka, dalam mengiman sebagian sifat, seperti mengiman bagian yang lainnya. Jangan dibeda-bedakan antara sifat-sifat Allah. Sebagian ditakwil, sebagian diimani. Karena babun sifat itu adalah babun wahid. Penjelasannya adalah bahwa mengimani sebagian sifat-sifat Allah, ya, min haitsul ism wan nafi, baik dalam menetapkan ataupun menafikan, seperti mengimani sifat yang lainnya. Kaidah ini untuk disampaikan kepada orang yang menetapkan sebagian sifat dan mengingkari bagian yang lainnya. Jika ada seseorang itu mengimani sebagian sifat seperti sifat haya, ilmu, kudrat, sama al basar dan lainnya, kemudian dia jadikan itu semuanya hakiki, ya, hakikat, sama yunazib fi sifatil mahabbah. Kemudian dia tidak mau beriman. Tidak mau beriman dengan sifat mahabbah bagi Allah, ridha, wal ghadab dan lainnya. Dan dia jadikan sifat-sifat ini, diingkari ini oleh dia sebagai majaz bagi Allah. Jadi dikatakan itu majaz. Fayuqalu lahu. Maka orang ini dikatakan kepada dia, dijelaskan kepada dia, dibantah argumentasinya. La farqa baina ma asbathahu wa baina ma nafathahu. Tidak ada perbedaan sifat yang kamu tetapkan dan sifat yang kamu nafikan, yang kamu ingkari. Ya. Fal qaul fi ahadihima kal qaul fil akhar, karena keyakinan salah satu dari keduanya seperti meyakini yang lainnya. Jika engkau menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat haya, ilmu, kudrat, sama, yang mendengaran, melihat, la tushbihu, dan sifat itu tidak sedikit pun menyerupai sifat makhluk, ya, di mana makhluk juga memiliki sifat-sifat yang sama nama seperti itu, maka dia juga engkau melazimkan engkau mengatakan bahwa Allah memiliki sifat mahabbah, ridha dan ghadab yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Jika tidak demikian, tentu akan terjadi kontradiksi antara pendapat kamu sendiri. Di sini kamu katakan tidak tasbih, di sifat lain kamu katakan tasbih. Ya kan? Kalau di sifat lain itu yang kamu katakan tasbih, mestinya pada sifat yang kamu nafikan juga harus ada tasbih. Baik. Ini kaidah yang kedua, ya. Jadi, kalau dia mengimani sebagian sifat, kita katakan, kenapa dalam sifat yang kamu yakini itu tidak ada tasbih? Oh, karena sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak sedikit pun ada kebaikan bagi Allah dalam sifat ini dengan sifat makhluk. Nah, kenapa kamu tidak katakan jawaban yang sama ketika mengimani sifat ulu dan istiwa dan sifat-sifat Allah yang kamu ingkari? Nah, itu jawabannya begitu. Saya rasa paham ya, mudah ya dipahami. Yang ketiga adalah nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Apa maksud tauqifiyah? Nama dan sifat-sifat Allah itu harus berdasarkan dalil, baik sifat yang ditetapkan maupun sifat yang dinafikan. Harus ada dalil yang menyebutkan tentang sifat itu ditetapkan bagi Allah, baik dalam Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis yang sahih. Atau menafikan sesuatu dari Allah harus juga ada dalilnya, baik di Al-Quran maupun Sunnah. Baik itu umpamanya nafi al-jihad, nafi tahayyuz, apalagi yang mereka miliki, nafiul makan. Ya. Itu semua tidak pernah ada dalam Quran, hadis-hadis Nabi SAW mengenai istilah-istilah seperti itu yang dinafikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan maupun mensucikan Allah apapun menafikan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, itu bergantung kepada wahyu, bukan kepada akal semata. Baik. Nama dan sifat-sifat Allah tauqifiyah adalah bergantung kepada wahyu, tidak bisa dilogikakan. La majalil aql fiha. Tidak bisa dilogikakan dalam masalah ini. Wa ala hadza fajib al-wuqufu fiha ala ma ja fihi bihi al-kitab wa sunnah. Karena itulah wajib dalam wukuf fiha, maksudnya sini, berdiri di sini, maksudnya membicarakan masalah ini harus sesuai apa yang datang dengannya, Al-Quran dan Sunnah. Qala yuzadu fiha wala yunqas, tidak boleh ditambah maupun dikurangi. Li'an al-aql la yumkinuhu idraka, ya, li'an al-aql la yumkinuhu idraku ma yistahiqu Allah Ta'ala min asma sifat, karena akal sendiri tidak akan mungkin mereka-reka apa yang ya, yang wajib bagi Allah SWT dari nama dan sifat-sifat. Bahwa wajib al-wukuf ala nas, maka Allah sebut wajiblah bergantung dalam menetapkan sesuatu sifat atau menafikan sesuatu sifat dari Allah bergantung kepada an-nas, itu pada wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah yang sahihah. Dalilnya apa? Allah melarang kita berbicara sesuatu yang kita tidak punya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau menetap ya sesuatu engkau yang tidak punya ilmu tentangnya. Ya, jangan engkau bicara, dan diterjemahkan oleh sebagian ustaz ini, jangan engkau bicara memutuskan sesuatu. Kalau artinya la taqfu la tak, ya jangan engkau menetapkan sesuatu, mengatakan sesuatu ma laysa laka bi'ilm, sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, ya tidak ada dalil. Kenapa? Karena setiap apa yang kita katakan, yang kita jelaskan, yang kita ungkapkan, apa yang kita sampai kepada orang lain akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sam'a wal basra wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, ya, setiap mereka akan ditanya pertanggungjawabannya. Jadi tidak bukan gampang sekadar mengucap sesuatu, asal mendengar lalu disampaikan, asal terfikir, terkhayal, lalu disampaikan. harus berdasarkan dalil. Ya. Qad kana imam Islam ala hadzal mad. Para ulama-ulama Islam telah memegang ya metode ini. Sebenarnya katakan oleh Imam Ahmad, la yusafullahu ila bi wasfihi nafsa aw wasafa bi rasuluhu la yatawazul Quran wal hadis. Tidaklah Allah itu disifatkan kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya atau Rasulullah atau disifatkan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatajawazul Quran was sunnah. Tidak boleh melewati melangkahi ya Al-Qur'an dan sunnah. Artinya meninggalkan Al-Qur'an tidak berbicara tanpa dalil, tidak boleh. Wa qarra ba'du ahli al-ilmi an al-ilma bi syai'. Para ulama menjelaskan berilmu tentang sesuatu itu la yumkin wasfuhu salah satu turuk. Ya. Sesuatu yang tidak mungkin dikenal sifatnya kecuali dengan tiga jalan untuk mengenal sifat sesuatu itu, sebutkan ulama. Imam melihat sendiri langsung tentang zat baru bisa ketahui sifatnya. Dan Allah kan tidak dilihat zatnya, maka tidak akan mungkin diketahui hakikat sifatnya. Au ru'yatu mislihi, atau ada melihat yang mirip dengannya. Nah, Allah tidak ada yang mirip dengan Allah. Ya, tidak satu yang mirip dengan Allah, maka tidak bisa dikiaskan. Nah, kemudian ketiga adalah au wasfuhu bima ya'rifuhu. Au wasfahu man ya'rifuhu, atau disifatkan oleh orang yang melihatnya. Ya. Ada orang melihatnya lalu disifatkan oleh dia. Oh, wasfahu bima ya'rifuhu, yang mengenalnya. Sedangkan ilmu kita dengan Rabb kita, nama dan sifat-sifatnya mahsurun fitur kital, hanya saja bisa melalui cara yang ketiga. Ilmu kita tentang Allah dan nama dan sifat-sifatnya hanya bisa dengan cara yang ketiga, yaitu berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa wasfuhu bima ya'rifuhu, yaitu mensifatkan Allah sesuai dari menurut orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa ahadun a'lam billah Allah, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri. Dan Allah sendiri yang menyebutkan dia punya sifat dalam Quran dan Sunnah. Oleh Rasulullah SAW juga dalam Sunnahnya. Summa kemudian tidak ada yang lebih tahu lagi dari kalang makhluk ini. Summa rusulu, dari kalang makhluk kecuali para Rasul yang Allah menurunkan dan mereka wahyu yang Allah ajarkan kepada mereka. Ya, ilmu wajib luzum tariqul wahyi, maka oleh sebab itu wajiblah hanya menempuh jalan wahyu dalam mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Idzalam nara rabbana, karena kita tidak melihat Allah itu sendiri di dunia ini, di dunia sehingga kita mungkin mengetahui hakikat sifatnya. Walaisa lahu mislun fi khalqi, dan juga tidak ada yang menyamai yang serupa dari makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkinkan juga dikiaskan ya fawasu fayusafu bisifai, lalu dikiaskan dengan sifat makhluk itu. Tidak akan mungkin. Taqadda ta'ala rabbuna taqadda, semaha mulia tinggi Rabb kita dan maha suci. Jadi tak akan mungkin kita mengetahui kaifiyah karena sifat Allah, ataupun tidak mungkin kita menetapkan suatu sifat atau nama kecuali berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Kemudian yang keempat adalah asma Allah Ta'ala kulluha husna, semua nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah mulia, sempurna baiknya, yaitu yang sangat sempurna, ya artinya begitu. Maka nama-nama Allah semuanya husna, ay balighatu fil husna ghayatahu, ya yaitu sangat sempurna dalam kebaikan, dalam keindahannya. Nah, kenapa disebutkan nama Allah itu maha sempurna, ya? Dan husna itu kan baik, ya, terbaik. Husna yaitu mu'anas dari hasan, bukan dari mu'anas dari hasan. Kalau hasan musannanya husna, ya. Kalau ahsan Kalau hasan hasanatun, kalau ahsan husna, ya kan? Jadi karena dia sifat bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara luas itu mu'anas, jamak, ya. Maka di husna sifatnya mu'anas, husna. Maka nama-nama Allah SWT itu sempurna dalam kebaikan. Itu artinya. Sangat sempurna. Kesempurnaannya itu ya dari berapa sisi. Maka sudah Allah tegaskan dalam beberapa ayat. Walillahi asma'ul husna. Walahul asma'ul husna. Allah itu punya nama-nama yang indah. Yang punya nama-nama yang sempurna. Dan juga ada faedah walillahi. Maka yang menamakan Allah itu memiliki nama. Dan Allah yang menamakan dirinya dengan nama itu. Bukan makhluk. Sebenarnya dalam hadis yang pernah kita sebutkan, Allahumma inni a'uka bikulli ismin huwa laka. Samaita bihi nafsa. Ya Allah, aku mohon melalui dengan nama-namamu yang kau namakan dengannya dirimu. Jadi itu nama Allah, itu yang beri nama Allah itu Allah, bukan makhluk. Maka oleh sebab itu tidak berhak kita membuat nama-nama Allah. Ya, dari teori kita sendiri, dari logika kita sendiri. Ya, seperti menamakan Allah itu Al-Qadim, umpamanya. Ya. Al-Qadim itu yang nama Allah yang lebih sempurna dari nama itu ada Al-Huwal Awwal Wal Akhir. Ya. Wal Awwal. Kalau Qadim belum tentu dia awal. Tapi kalau awal sudah seperti zat yang maha awal. Ya, pertama. Al-Awwal laysa qablu syai', sebenarnya saya katakanlah hadis yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Nah, kalau Qadim artinya usang lama, bukan berarti tentu dia itu ada sesuatu yang pertama, tidak menunjukkan bahwa sesuatu yang lama itu yang pertama. Maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan dari yang nama Allah tidak ada namanya yang Qadim. Tidak ada dalil menunjukkan hal itu. Dan tidak boleh dikias-kiaskan atau di apa namanya? Diistimbat, ya. Maka oleh sebab itu nanti akan ada penjelasan juga bahwa babus sifat ausa min babil asma. Sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada nama Allah SWT. Tapi kalau setiap nama mengandung sifat Allah, tidak setiap sifat harus ada nama. Nah, seperti Allah bicara tapi tidak disebut dia mutakallim. Tapi mengambil khabar boleh, dalam hal memberitakan boleh, tapi bukan dijadikan sebagai nama. Baik, maka semuanya Al-Qadim min babil khabar boleh-boleh saja, tapi bukan min babil asma. Wadzalika anna lidilalatiha ala asani musamma. Kemudian di mana sisi kesempurnaan nama Allah itu? Pertama, dia menunjukkan zat yang paling sempurna. Maka itu dulu, la asil musamma. Yang paling mulia, ya, madlulin, wahuwa Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kesempurnaan nama Allah itu karena dia mengandung sifat yang sempurna. Sifatin kamilah, mengandung sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajib minal wujuh, tidak ada sedikit pun kekurangan dari sisi apapun, ya, sedikit pun. La ihtimalan wala takdir, baik secara kemungkinan ataupun secara ditakdirkan. Tidak ada sifat-sifat itu yang kurang. Nah. Lalu disebutkan perumpamaan contoh-contoh nama-nama Allah di sini. Seperti nama Allah Al-Hayy. Allah Maha Hidup. Ini di antara nama Allah yang mengandung sifat yaitu Al-Haya Al-Kamil. Ya, kehidupan yang sempurna bagi Allah. Allati lam tusbaq bi'adamin. Di mana hidupnya Allah pernah didahului oleh ketiadaan. Layahukah zawal. Dan juga tidak akan di akhiri atau ditutup oleh kehancuran. Jadi hidup Allah maha sempurna. Al-hayah multazima li kamal sifati minal ilmi. Dan Allah itu, Allah maha hidup, sifat hidup bagi Allah itu melazimkan sifat-sifat yang lainnya. Yaitu sifat ilmu, sifat kudrat, sifat sama, wal bas, lainnya. Contoh lain adalah nama Allah Al-Alim. Ini adalah salah satu dari nama-nama Allah yang mengandung sifat ilmu. Ya, sempurna ilmu Allah SWT. Di mana kesempurnaan ilmu Allah SWT? Di mana ilmu Allah SWT? Lam yus bil jahlin. Tidak didahului oleh kebodohan. Walayal haku nisyan. Dan juga tidak di, apa namanya, di, yal haku, ditutup ataupun di, dicampuri oleh kelupaan. Ya. Tidak. Beda dengan makhluk. Sebelumnya enggak tahu, baru tahu. Kemudian yang sudah tahu pun banyak yang lupa. Ilmu Allah enggak? Ilmu Allah la yusbiquhu al-jahlu wa la yalhaquhu nisyan. Ya, itu kesempurnaan ilmu Allah SWT. Maka Allah SWT sebutkan firman-Nya, ilmuha inda Rabbi fi kitabin, la yadhillu Rabbi wa la yansa. Semua ilmunya tentang hari kiamat itu di sisi Rabb-ku, yang telah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz, la yadhillu Rabbi wa la yansa. Rabb-ku tidak pernah sesat dan juga tidak pernah lupa. Al-ilmu al-wasi' al-muhit bikulli. Dan ilmu Allah itu sebenarnya mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara terperinci. Baik yang berhubungan dengan perbuatan Allah itu sendiri maupun perbuatan makhluknya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu. Ya, kha'inatul a'yun, ya, pandangan-pandangan yang berkhianat, ya, dan apa yang disembunyikan oleh manusia dalam hatinya. Kata-kata husn, ya, sempurna kebaikan dalam nama Allah SWT, itu di beberapa sisi. Kadang-kadang dengan sendirinya nama itu. Wa yakunu bi ibari jam'ihi ila ghairi. Dan juga ketika digabung, nama itu lebih tambah sempurna maknanya. dengan sendirinya sudah sempurna. Bila digabung nama lain, timbul kesempurnaan yang lebih luas tentang makna nama itu. Nah, contohnya apa? Al-Aziz Al-Hakim. Ini banyak sekali sering disebut Al-Quran. Azizan Hakimah. Wahual Azizul Hakim. Ya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Secara sendiri nama Allah Al-Aziz menunjukkan kemahakuasaan Allah. Keperkasaan Allah. Yang tidak ada cacat sedikit pun. Demikian nama Allah yang Hakim adalah menunjukkan kesempurnaan hukum Allah dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha punya hikmah dan Maha memberi keputusan di antara makhluk-makhluknya. Nah, ini makna masing-masing. Ketika digabung antara nama Aziz dengan Al-Hakim, timbul makna sempurna lagi, yaitu apa? Kemahakuasaan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak, ya, segala keputusan atas kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu dibarengi dengan hikmah. Kemudian hikmahnya Allah itu tidak sedikit pun bisa ditolak, karena Allah itu Maha Kuasa. Ya. Maka sama dengan nama-nama Allah yang lain digabung, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Al-Ghaniyul Hamid, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya. Sungguh Allah SWT sering sekali menggandeng antara nama Al-Aziz dan Hakim dalam Quran Al-Karim. Fayakunu kullu minhuma dalla ala kamal khas, maka masing-masing dari nama Al-Aziz dan Al-Hakim menunjukkan kesempurnaan khusus, ya, wa huwa al-izzatu fil aziz, itu izzah dalam nama aziz, al-hukmu wal hikmah fil hakim, yaitu kesempurnaan hukum dan hikmah Allah dalam nama Allah al-hakim, dan bila dikumpulkan keduanya menunjukkan kesempurnaan yang lain, bahwa sesungguhnya kemahakuasaan Allah, keperkasaan Allah SWT mukratu bil hikmah, yaitu bergabung dengan hikmah, ya, kesempurnaan yang juga penuh dengan hikmah. Maka izzahnya Allah tidak membawa kezaliman. Ya, Allah Maha Perkasa tidak membawa kezaliman, dan tidak pula apa? Kezaliman dan zulman wa jawan, bahasa Indonesia yang hampir sama, ya, kezaliman. Kama yakunu min ba'dil izzah, malah dia beda dengan seorang makhluk-makhluk yang memiliki izzah yang berkuasa. Ya, sebagian makhluk kadang-kadang, ya, kekuasaannya, keperkasaannya bahwa dia untuk berbuat dosa, maka dia berbuat zalim kepada orang-orang yang lain. Ya. Demikian pula hikmah sebuah makhluk punya hikmah juga, ya. Ya, demikian pula hikmah Allah SWT yang bergandeng dengan sifat izzah bagi Allah berbeda dengan hikmahnya makhluk atau hukum makhluk. Makhluk mungkin punya hukum, punya hikmah, tapi keduanya juga bisa dicampuri rasa kehinaan. Jadi mulia lawannya hina. Ya, kalau hakim lawannya zulm. Ya, lawan hakimnya zulm. Kemudian al-izzah lawannya azul. Jadi ada orang bijak tapi dia enggak punya power, tidak punya kekuasaan untuk menerapkan hikmahnya. Tapi Allah SWT, hikmahnya Allah Maha Sempurna yang didukung oleh sifat Allah al-izzah, kesempurnaannya. Ya. Di penutup bab ini, kata penulis di sini, akan dijelaskan faedah-faedah, ya, ataupun apa namanya, samarat, buah, atau hikmah kalau dalam bahasa Indonesia, yang dari oleh seorang muslim bila dia memahami asal yang tadi kita sebutkan. Pak, asal pertama, mengimani sifat seperti imani zat, mengimani sebagian sifat sebagai mengimani lain. Kemudian yang ketiga apa? Itu nama dan sifat-sifat Allah itu harus, ya, berdasarkan, menetapkannya harus berdasarkan ada dalil, wahyu, dan nas. Yang keempat adalah bahwa nama Allah semuanya sempurna. Ada yang kelima sebetulnya, tambahan sedikit, bahwa antara kaidah itu adalah al-ittifaq fil asma la yalzam minhu tamasul musamma, yaitu kesamaan dalam menyebut sebuah sifat, nama sifat, tidak melazimkan harus miripnya hakikat setiap sifat itu. Nah, ini tadi yang kita katakan, ini biar gam juga dipahami bahwa memang nama itu sama tapi hakikatnya berbeda. Ya, antara makhluk banyak sifat-sifat yang sama tapi hakikatnya berbeda. Sudah sering kita sebutkan contohnya sayap. Sayap nyamuk, sayap pesawat, ya, kapal terbang, sayap pesawat, sayap ayam, sayap itik, semua namanya sayap. Apakah kita katakan kalau sayap pada kapal terbang itu majaz, tapi sayap nyamuk hakiki? Enggak. Semuanya memiliki nama, hakikat, ya, nama sama, hakikat berbeda. Sayap kapal terbang juga nama sayap, sayap pesawat. Tapi kan enggak seperti sayap ayam. Ya tidak seperti sayap nyamuk. Nyamuk juga punya sayap, juga tidak sebesar selebar sayapnya kapal terbang. Jadi hakikat masing-masing itu hakikat. Tetapi sesuai dengan di mana didofakan zat tadi. Jadi, maka tidak akan ada orang mengatakan kalau sayap nyamuk seperti sayap terbang. Maka ini maksudnya, kesamaan nama bukan berarti sama hakikat. Itu yang ingin kita jawab, jelaskan di sini. Di kem pula umpamanya, di dalam surga, banyak sekali nama-nama nikmat, nama-nama berbagai kemewahan, keindahan, kepuasan, dan kenikmatan yang Allah sediakan di dalam surga, namanya seperti di dunia. Sama hakikatnya, enggak sama hakikatnya. Madu di surga beda dengan madu di neraka. Madu di surga beda dengan madu yang ada di dunia. Ya, sungai, susu, segala hal nikmat yang ada di surga, ya, berbeda hakikatnya yang di dunia. Namanya yang sama. Maka kata Ibnu Abbas, laisa fid dunya mimma fil jannah illa al-asma. Tidak ada di dunia ini dari nikmat-nikmat surga kecuali sekadar nama aja yang sama. Ya, tidak ada di dunia ini apa yang ada kecuali sekadar nama yang sama. Makanya dalam surah Al-Baqarah kan Allah sebutkan, ya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati an lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Tajal anhar. Kemudian wa utu mutasyabihan, di ayat lanjut ayat, ya, lahum fiha azwajun mutahharatun. Ya, di dalam mereka mendapati istri-istri yang suci. Kemudian itu disebut mutasyabihan. Mirip tapi tidak sama. Dari segi penyebutan iya. Ya, dari segi penyebutannya iya sama, tapi hakikat tidak sama. Itu yang perlu kita pahami. Nah, berikut di sini berapa faedah dari memahami kaedah-kaedah nama dan sifat-sifat Allah SWT ini. Ada 10 faedah ini yang diambil di sini. Ya. Pernah di antara faedahnya adalah dengan itu seorang hamba akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwa kaedah kebahagiaan dunia akhirat itu, ya, mutawakifun husul, bergantung, ya, kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai di mana seorang hamba mengimani nama dan sifat-sifat Allah, sampai demikian pula kesempurnaan imannya kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dunia akhirat bergantung bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung bagaimana kita mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah SWT akan menimbulkan berbagai efek besar dalam dirinya. Yaitu dia akan khauf minallah, khasyiah, ya. Kemudian sudah kita sebut di awal, ya. Akan memotivasi untuk taat kepada Allah, takut kepada Allah untuk bermaksiat kepada Allah SWT, takut bermaksiat kepada Allah SWT. Semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, ingin meminta selalu kepada Allah karena Allah Maha Rahman, Rahim, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah, akan menimbulkan dalam diri seorang mukmin ketika dia mengenal bagaimana nama dan sifat-sifat Allah SWT, menambah keyakinan dan ketenangan dalam dirinya. Nah, orang-orang al-kalam itu, dia bingung mengimani Allah dan dia kekacauan, kegalauan, selalu pertanyaan-pertanyaan itu, bisikan-bisikan itu datang dalam dirinya. Kalau begini, begini, begini, sehingga dia tidak menimbulkan ketenangan dalam dirinya. Dan mengikuti manhaj salafus saleh dalam mengimani nama dan sifat Allah akan menimbulkan ketenangan dalam dirinya. Kecuali Allah sebutkan ala bidzikri tatma'innul qulub, dengan Allah itu hati akan menjadi tenang. Yang keempat adalah akan meraih pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan pahala-pahala di akhirat akan diterima sesuai dengan apa? Kesahihan iman seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa bi tahqiqihi wa tahqiqi lawazimi yanalu 'abdu thawabal akhirah wa yadkhul. Jadi dengan beriman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah tergantung amal-amalnya. Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapat pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dengan itulah dia akan meraih nikmat surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang dalam hati seorang manusia. Ya. Dan dengan itu pula dia akan selamat dari azab neraka yang keras, yang berat. Ya. Kemudian, dan itu dia mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan kenikmatan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam surga Allah SWT. Yang kelima adalah beriman dengan Allah alayyusasi amal wa ja'aluha maqbulata. Nah, karena kunci diterimanya amal kita kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagian iman kepada Allah itu yang harus kita perbaiki iman kita adalah masalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kehilangan kesempurnaan ini akan mempengaruhi kurangnya tauhid kita, akan mempengaruhi juga tentang kualitas pahala yang kita dapat dari amal-amal kita. Maka oleh sebab itu, ya, dari bagian keimanan seseorang kepada Allah adalah mengimani nama dan sifat-sifatnya. Maka wa may yakfur iman faqad habita amalu wa fil akhirati minal khasir. Orang yang kufur dengan iman sungguh batal semua amalannya, jadi akhir termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Yang keenam adalah beriman yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala akan membawa orang yang beriman itu untuk al-tizamul haq wa tibai, yaitu cinta kebenaran, mengikuti kebenaran, ya, menyukai kebenaran, dan dia akan mengamalkannya, ya. Kemudian dengan itu juga seorang hamba mudah untuk menerima nasihat-nasihat, ya, wejangan-wejangan, ilmu-ilmu yang manfaat, ya. Kemudian juga membuat fitrahnya selamat dari keraguan-keraguan, ya, dan baiknya tujuannya dia, dan semangat untuk meraih kebaikan itu dibangkitkan oleh kebenaran iman seseorang dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbullah akhlak yang mulia ketika orang itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sifat-sifat yang lainnya akan semakin menambah apa keyakinan yang tinggi kepada seorang mukmin dalam hatinya, dan itu akan mempengaruhi tentang semangatnya dalam beribadah, ya. Kemudian juga akan mempengaruhi akhlaknya dalam keharian. Yang ketujuh adalah ketika orang beriman secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadikan itu tempat kembalinya, tempat bergantungnya saat menghadapi segala persoalan hidup ini. Dari kesedihan, ya, dari musibah, ketakutan, ya, apapun, ya. Maka dia, ya, ketika ada apa namanya? Dapat kebaikan, maka dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada dia. Jika dia apa namanya bersedih, dia juga kembali kepada Allah. Maka dia dihibur oleh imannya dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Dan dari segala hal yang dia kesulitan dia dapati, Allah akan beri pahala kepada dia. Ketika dia terima apa namanya hada kesedihan, dia akan diberi ketenangan oleh imannya dalam hatinya. Ya, keimanan kepada Allah membawa ketenangan dalam hatinya. Dan begitulah setiap berbagai kondisi yang dialami oleh dia, maka imannya kepada Allah akan membuat dia tenang, membuat dia jauh dari perbuatan-perbuatan. Jika dia mendapat nikmat, dia tidak akan sombong dan congkak. Jika dia mendapat ujian, tidak akan putus asa dan apanya ataupun putus asa dan menyesali segala dalam kehidupan ini. Tidak begitu dia seorang mukmin. Kedelapan adalah mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, menimbulkan semakin besarnya rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta itu akan menariknya untuk beribadah kepada Allah, ya, dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan adalah beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah akan menambah kekuatan keyakinan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur segala kehidupan ini, sehingga tinggi sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mencari kebaikan dunia maupun akhirat, ya, dalam meraihkan keberuntungan, maka semuanya dia gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sumber ilmu dari segala ilmu. Karena ilmu-ilmu yang lainnya adalah khalqan lahu taala au amran, inna sisi imma ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahia imma ilmun bima kawanahu, berilmu dengan apa yang Allah ciptakan. Wa imma ilmun bima syara'ahu, ilmu dengan apa yang Allah syariatkan. Yaitu masdarul khalqul amri an asma'il, semua perintah Allah, baik perintah kauniyah maupun perintah syar'iyah, ya, itu semuanya kembali kepada makna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan kesempurnaan, yang penuh, dan itu lahir dari Allah Maha mengetahui, lahir dari Allah yang Maha bijaksana, yang penuh dengan hikmah, dari Allah yang Maha Adil. Jadi tidak satu pun Allah akan menzalimi ketika seorang menguji dengan cobaan-cobaan dalam hidup ini. Ya, kadang-kadang orang merasa dizalimi Allah Subhanallah, ya. Ya, Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ya, dan semuanya dari balik-balik apapun yang Allah takdirkan buat kita, pasti banyak hikmah, pasti banyak kebaikan. Itulah bagi seorang Muslim, ya, sehingga dengan menggali selalu ilmu-ilmu tentang nama dan sifat-sifat Allah, dia semakin yakin, ya, dalam beribadah, yakin dan adanya balasan amal baik dan amal buruk ketika kelak, kemudian akan memperbaiki akhlak dan pergaulannya, karena semua itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala setiap gerak-geriknya, ya, dalam menggapai kebaikan dunia maupun akhirat kelak. Itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, ya, diberikan keberkahan oleh Subhanahu wa taala. Insyaallah ada pertemuan yang akan datang, masuk kepada rukun iman yang kedua, itu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pelaksanaan rukun iman yang kedua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup langsung. Baik, kita masuk sesi pertanyaan di sini. Ustaz, adakah mengingkari ketinggian Allah dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, inna idza kana ahadukum yusalli fala yusqibla wajhi fa inna Allah qibla wajhi idza shalla. Jika salah seorang kalian salat, maka jangan meludah ke depan wajahnya. Sungguhnya Allah di depan wajah orang. Kemudian mereka berdalil dengan ayat ini bahwa Nabi Ibrahim pergi kepada Palestina. Inni dhahibun ila rabbi sahdini. Nah, ini hujah-hujah orang yang hululi. Orang mengatakan ada di mana-mana. Berarti zat Allah apa? Benar-benar di hadapan orang salat. Ya. Kalau Allah ada di hadapan salat, berarti Allah orang enggak boleh meludah, Allah di mana-mana enggak juga boleh meludah di sebelah kiri dan kanan. Maksud di sini bukan mengingkar terhadap apa? Bukan mengingkari terhadap ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah konsep orang-orang dalam mengimani ayat-ayat sifat itu, dia benturkan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang lain. Padahal di sini ini dhahib rabbi itu maknanya tidak mentawil. Pergi kepada Rabbku, berarti Allah ada di Palestina, Allah tidak ada di tempat Ibrahim sekarang. Itu maksudnya. Ya. Allah di mana-mana dari sisi ilmunya. Maksudnya dia pergi kepada apa di sini? Ya, ila rabbi di sini. Apa pergi Allah ada di Palestina, tidak ada, maksudnya Nabi Ibrahim di Irak. Itu maksudnya. Itu kan jelas maknanya batil seperti itu. Ini adalah hujah-hujah orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah, dan ini disebutkan oleh si Kiai Puli dalam kitabnya Buku Pintar Debat Wahabi ini. Saya sudah baca. Maka saya katakan ada orang-orang yang mengaku Asy'ariyah tapi akidah Jahmiyah. Ya, menurut dia Allah ada di hadapan orang ini dengan zatnya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Karena wajah orang bukan maksud kibla wajhi, bukan berarti Allah ada di hadapan orang yang salat dengan zatnya. Ya. Karena sanadu wa fa inna la kibla wajhi idza shalat. Ya Allah ada di hadapan semua makhluk dimanapun salat. Ya. Kan enggak mungkin kalau dipahami seperti itu, ya. Tentu berarti sebelah kiri kan, ya, tidak boleh juga meliur, karena Allah ada di mana dengan zatnya, kan begitu. Tapi maksud di sini ketika kita bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ada di hadapan kita. Di hadapan kita maksudnya apa? Di hadapan kita dengan zatnya? Tidak. Ya, maksudnya ketika hamba berada di posisi manapun, ya, makhluk itu muwajah kepada Allah. Allah fil ulu. Tidak menafikan tentang Allah ada di hadapan musalli. Kan itu maksudnya. Ya. Kemudian pergi ke tempat Rabbnya. Bukan berarti Allah dengan zatnya ada di Palestina. Ketika Nabi Ibrahim gitu. Kalau diartikan begitu, tentu arti Allah tidak ada di Irak. Begitu artinya. Berarti Allah tempat di satu tempat. Tentu. Jadi, bagaimana kalau orang sekarang sholat? Kan berbeda-beda. Kalau orang dari arah timur, kemana sholatnya hadapnya? Kalau arah sudah barat, jadi gimana maksudnya? Jadi pemahaman ini dia gunakan untuk menolak hadis ulu. Nah, padahal tidak bertentangan. Karena Allah berada dan musalli dimanapun orang sholat, di hadapan setiap orang sholat. Iya, bukan berarti dengan zatnya. Hadapan ada di wajah ini, Allah fil ulu maksudnya. Karena orang menghadap Allah, orang sholat menghadap Ka'bah. Bukan berarti Allah ada di Ka'bah di situ, dengan zatnya. Ini yang bukan inilah yang disebutkan oleh mereka, dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang Allah dengan zatnya setiap tempat. Tapi ketika ditafsirkan hadis dan ayat ini seperti kita pahami, akan saling berbenturan. Ketika orang sholat, Indonesia menghadap ke mana? Ke barat, barat daya. Karena orang di sana, kalau sekarang kita di Ka'bah sana sholat sekarang, ya, ada di posisi yang sebelah kanan, sebelah kiri, dan belakang, depan, kan gitu toh. Ya, apa maksud ini mana? Ya, maka larangan meliur itu adalah disebut apa larangan? Maknanya jelas. Ya, maknanya jelas bahwa itu dah adab ketika dengan Allah Subhanahu wa taala kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika adab dan orang bersolat hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Ibrahim pergi kepada Allah, maksudnya apa? Ini ila rukun syadid dalam kisah yang lain, rukun syadid. Maksudnya bukan berarti zat Allah ada di situ. Maksudnya pertolongan Allah, ya sebenarnya ketika Allah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, Allah bersama kita. Apa berarti Allah ada dalam gua sur bernama Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan zatnya? Tidak. Maksudnya Allah bersama kita dengan pertolongannya. Ya. Kalau Allah di mana-mana, karena Allah juga dalam ayat lain mengatakan, wa ma'akum aina ma'tum. Allah di mana saya, di mana kalian berada. Allah juga bersama orang kafir kalau dengan zatnya. Allah juga bersama orang kafir dengan pengawasannya. Tapi ada ma'ya khasah. Ya, maksud disitu adalah pertolongan dan ta'i minallahi subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aturan dalam menyertakan asmaul husna pada nama anak? Dalam, ya, kita harus pakai abd. Abdul Samid, Abdul Hakim, ya, Abdul Jalil, Abdul Rahman. Kemudian, anak dari Bayongi ingin bertanya pada perbedaan Al-Wahid, Al-Ahad, asmaul husna, karena artinya hampir sama, ya. Innama ilahukum ilahu wahid. Jadi wahid, ya, Maha Esa juga. Al-Ahad artinya itu lebih. Itu dalam apanya? Sigah mubalaghah atau fi'il tafdhil. Maka Ahad tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Kalau wahid ada duanya, ada tsani. Ya. Wahid, itsnain, tsalats. Kalau Ahad enggak ada. Ya, tidak ada duanya. Apakah boleh sholat di masjid yang kiblat masjid itu ada kuburan pembatasnya cuma dinding masjid? Tergantung, jika itu adalah bagian dari tanah masjid, maka ulama-ulama Syafi'iyah mengharapkan sholat di masjid seperti itu. Ya, kalau ada di hadapannya masjid dan itu bagian tanah masjid. Tapi kuburan itu adalah tanah milik orang lain, kemudian dia kubur di situ keluarganya dia, itu tidak bermasalah, karena itu bukan bagian dari perkara masjid. Saya khawatir rancu dengan bahasa Indonesia tentang sifat Allah ini, misalnya turun dan mendengar. Dalam bahasa Indonesia, turun dan mendengar adalah takarja, bukan kata sifat. Mendengar bila dianjurkan kata sifat adalah tajam, pendengaran dan tajam. Atau tumpul, dan seterusnya. Saya agak bingung, makin beda dalam bahasa Arab. Apakah arti babun sifat, babun wahid, Ustaz disekali. Yaitu sifat Allah diimani sama semuanya. Tidak ditakwil di sini, di sana diakui, itu maksudnya. Babun wahid itu sama dalam mengimaninya. Tidak dibeda-bedakan, itu maksudnya. Adapun kata-kata turun, Allah di atas, ya, itu penterjemahan terhadap dari bahasa Arab. Ya, maka kita kata kalimat turun terjemahan terhadap sifat nuzul. Ya, maka turun Allah tidak seperti turunnya makhluk, selesai. Ya. Kalau si Ahmad turun dari lantai ketujuh ke lantai pertama, dia lewat dari setiap tingkat. Nah, itu turunnya makhluk kalau dipikir seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh seperti makhluk, tidak sama sifatnya seperti makhluk. Jangan ke antara sifat Allah sifat makhluk, sifat makhluk aja enggak sama tadi kita katakan. Ya. Setiap makhluk memiliki sifat, ya sebenarnya kita katakan tadi, turunnya lalayang tidak seperti turunnya monyet dari kelapa. Tetap sama-sama dikatakan sifat turun. Maka itu terjemahan terhadap sifat. Mendengar juga Allah mendengar. Ya, makna umum dari mendengar itu adalah, yaitu mengetahui suara, ya. Mendapat suara. Ya, yaitu idrak al-masmu'at. Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dalam, kalau melihat idrak al-mubsirat, al-mubsurat, yaitu melihat sesuatu yang di, ya, mendapati, melihat, itu artinya, mendengar, ya mendengar suara, maksudnya. Tetapi tidak pendengaran Allah tidak seperti pendengaran manusia, tidak seperti penglihatan Allah, tidak seperti penglihatan manusia. Itu terjemahan dari bahasa Arab, dan itu dalam bahasa Arab sama artinya, maksudnya sama, dan bahasa Indonesia itu sama. Maka tidak pernah di bahasa zaman sahabat, juga banyak orang-orang yang tidak berpendidikan seperti sekarang, ya. Ya, banyak juga orang-orang awam yang masuk Islam saat itu tidak pernah membicarakan, mempersoalkan ayat seperti itu. Karena mereka yakin, itu sifat Allah pastinya tidak sifat makhluk. Selesai. Maka dikatakan, laisa, kata Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak semirip sesuatu pun, Allah itu maha mendengar lagi melihat. Maka pendengar Allah, jangan makhluk sama makhluk aja memiliki sifat yang sama. Namanya sama, tapi hakikatnya beda. Apakah sama pendengaran kita dengan pendengaran makhluk lain? Enggak kan? Seperti ular, beda pendengarannya dengan pendengaran manusia. Ya, dari jarak yang jauh ular sudah mendengar. Beda-beda antara pendengaran makhluk yang lain. Penglihatan juga berbeda dengan yang kita katakan tadi. Manusia di malam hari tidak bisa melihat kalau tanpa ada cahaya. Justru banyak binatang di malam hari berjalan tanpa ada cahaya. Itu penglihatan makhluk aja, tidak sama kualitas dan kuantitas, apa namanya, kualitas pandangan tidak berbeda. Itu akan sangat berbeda, apalagi antara sang khalik dengan makhluk. Al-Muhaimin yang haimanah yang menguasai. Tapi dalam bahasa Indonesia ini memang banyak sekali arti-arti dari bahasa Arab itu tidak bisa kita seperti pemanya khosya, khauf, rohbah, itu semuanya artinya dalam bahasa takut. Tapi dalam bahasa Arab agak berbeda kondisinya itu. Kata-kata rohbah kapan dikatakan, kata-kata khauf kapan dikatakan, kata-kata khosya kapan dikatakan. Tapi dalam Indonesia diartikan takut saja. Mengenai makna nama ini disebutkan nanti Al-Haimin yang menguasai. Ya. Yang menguasai juga artinya oleh kita di dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab nanti akan disebutkan Haimana. Sifat dalamnya ada Haimana. Ya, meliputi makhluknya dengan segala kekuasaannya, ilmunya, penglihatannya, pendengarannya. Maka di antara nama-nama Allah itu memiliki kesempurnaan yang multi maksudnya. Ya. Sempurna yang tercakup juga nama-nama yang lain. Seperti nama Allah Al-Quddus, itu nama-nama At-Tanzih. Al-Quddus, As-Salam, nama-nama At-Tanzih. Itu disebut oleh para ulama dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jika ada pertanyaan dari ada yang muncul di chat, jelaskan. Ya. Jika ada pertanyaan di chat, silakan di Zoom. Kalau tidak, kita cukup sampai di sini dulu. Bismillah, sepertinya tidak ada Ustadz pertanyaan di Zoom. Okay. Baik, demikian. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semua. Semoga Allah telah menjaga kita selalu dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.